بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan faedah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu kisah seseorang yang telah membunuh 100 jiwa. Begitu banyak faedah yang bisa dipetik dari hadis tersebut. Di antaranya faedah yang telah kita sebutkan di akhir pertemuan kita, bahwasanya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya, tergantung pada penutupnya. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, na'am, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya hanyalah amalan itu tergantung pada akhirnya. Walaupun hadis ini juga datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun hadis riwayat Ibnu Majah hadis yang dhaif. Adapun yang sahih yang telah kita sebutkan dari riwayat Bukhari rahimahullah, juga yang semakna dengan hadis yang telah kita sebutkan, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang menjelaskan tentang ketetapan Allah kepada setiap makhluknya di dalam kandungan ibunya ketika telah berusia 4 bulan. Di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga sampai antara dia dengan surga hanya sehasta jarak yang dekat. Naam, dan ini maksud dalam hadis ini sebagaimana yang terangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, jarak antara dia dengan surga yang hanya sehasta, yaitu maksudnya na'am, mendekat kematiannya, mendekati ajalnya, maka catatan amalan takdir pun mendahuluinya, sehingga dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka Allah wal'iyadzubillah. Apa yang menyebabkan seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, dengan amal soleh yang telah dikerjakannya dari berbagai amal soleh, namun amalan yang dikerjakannya tidak dianggap amalan soleh. Amalan yang dikerjakannya adalah amalan penduduk surga, namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap dan menilai amalan tersebut bukanlah amal soleh. Penyebabnya adalah sebagaimana ini terangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang telah kita sebutkan, li'anna amalahu alladhi 'amilahu laisa 'amalan shalihan. Karena amalan yang dikerjakannya bukanlah termasuk amalan saleh. Kenapa demikian? Sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Sesungguhnya ada di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, fima yabdurin nas, menurut pandangan manusia, menurut pandangan manusia dia telah melakukan amalan saleh, dia telah mengerjakan amalan penduduk surga, namun ternyata dia adalah calon penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebabnya adalah karena niat yang rusak, niat yang jelek dari amalan yang dikerjakannya. Dia tidak senantiasa mengawasi dan mengoreksi setiap amalan yang dikerjakannya. Dari niatnya, dia tidak selalu melihat dan menengok niat yang tersembunyi di dalam hatinya. Sudahkah dia beramal karena Allah, ataukah amalan yang dikerjakannya hanya semata-mata menginginkan sesuatu dari dunia? Tujuan dia beramal adalah tujuan duniawiyah yang beraneka ragam. Apakah tujuannya untuk mendapatkan harta? Apakah tujuannya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia? Apakah tujuannya untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia? Atau yang lainnya? Inilah di antara perkara yang merusak amal seseorang. Terlihat menurut pandangan manusia amalannya adalah amal saleh, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap amalan tersebut sebagai amalan saleh. Telah kita terangkan bahwasanya amal saleh dikatakan amal saleh ketika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah mencocoki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para ulama memberikan faedah kepada kita dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Naam. Di antaranya, yaitu yajibu 'alal muslimi ay yahrisa 'ala ay yutahhira batinahu kama yahrisa ay yutahhira zahirahu. Dari hadis-hadis yang terkait dengan penutup amalan, maka wajib bagi seorang muslim untuk bersemangat membersihkan kalbunya, membersihkan hatinya dari berbagai penyakit-penyakit hati yang terus merongrong amal solehnya, yang akan senantiasa mengganggunya. Harus bersemangat untuk membersihkan hatinya, batinnya, kalbunya, dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit-penyakit kalbu yang akan merusak amalannya. Sebagaimana dia bersemangat untuk membersihkan nam yang nampak pada dirinya ketika ada sesuatu yang kotor pada bagian tubuhnya, dia berusaha untuk membersihkannya dengan sebaik-baiknya, sampai noda yang ada di tubuhnya, yang ada di pakaiannya, bersih darinya. Berusaha dia, bersemangat untuk membersihkan Nah, apa yang nampak dari dirinya. Namun pada sebagian orang melupakan untuk membersihkan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia hanya bersemangat untuk melihat apa yang nampak saja. Membersihkan apa yang nampak pada dirinya. Namun kurang semangat di dalam mengawasi niat-niatnya. Nah, dari sekian amal saleh, talibul ilmi. Nah, menuntut ilmu, salat lima waktu, berpuasa, berhaji, umrah, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, membantu sesama. Dan sekian banyak amalan yang dikerjakannya. Namun ternyata amalan-amalan itu tidak akan bernilai ketika tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yaitu at-tahdhir minal ma'asi wadh-dhunub. Peringatan dari perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Terlebih khusus pada sesuatu yang tersembunyi. Terlebih khusus pada dosa yang tersembunyi. Juga dalam hadis tersebut, dari hadis-hadis yang telah disebutkan, menunjukkan akan dekatnya ya surga dan neraka dari hamba-hamba Allah. Qurbul jannati wan nar minal abdi. Oleh karena itulah, seorang muslim, seorang mukmin hendaknya tidak tertipu dengan amal soleh yang telah dikerjakannya. Ketika dia melihat dirinya banyak beramal soleh, maka jangan sekali-kali tertipu dengan amalan-amalan tersebut. Jangan sekali-kali menganggap dirinya na'am akan terus di atas keistiqomahan. Hendaknya dia selalu merasa takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi Allah dan selalu berusaha untuk mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah. Nah, di antara contoh yang telah kita sebutkan tentang seseorang yang telah beramal dengan amalan penduduk surga di sepanjang hidupnya, namun menjelang kematiannya ternyata dia menutup kehidupannya dengan amalan penduduk neraka sehingga Allah menetapkan untuknya sebagai penduduk neraka. Yaitu tentang kisah seseorang yang berperang bersama Rasulullah SAW di perang Khaybar. Nah, dia menumpas musuh-musuhnya, ya, begitu berani. Sampai-sampai para sahabat melihat akan kehebatan orang tersebut. Namun Rasulullah SAW memberikan kabar bahwasanya dia adalah penduduk neraka. Maka para sahabat pun heran, kenapa dia bisa menjadi penduduk neraka? Padahal dia adalah seorang yang gagah berani. Nah, membunuh musuh-musuh Allah. Hal itu kemudian terjadi menjelang kematiannya ketika dia terluka. Maka dia pun membunuh dirinya karena tidak bisa menahan rasa sakit. Dan hal itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Wal'iyadu billah. Dia telah membunuh dirinya sendiri. Dan ini diantara penyebab dia masuk ke dalam neraka Allah. Wal'iyadu billah. Padahal sebelumnya dia telah banyak beramal soleh. Namun menjelang kematiannya dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Dan dia pun tergolong dari orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka Allah. Wal'iyadu billah. Demikian pula yang disebut Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini. Bahwasanya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Kemudian catatan amalan takdir pun mendahuluinya. Sehingga dia pun beramal dengan amalan penduduk surga. Dan maka dia pun masuk ke dalam surga. Di antaranya seperti yang telah kita sebutkan hadis Abi Sa'd Al-Khudri radhiyallahu anhu, nah, kisah seseorang yang telah membunuh 100 jiwa, dia menutup kehidupannya dengan bertobat kepada Allah. Tentunya tobat adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayat yang telah kita sebutkan. Nah, pada hadis yang telah kita bacakan, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat yang lain fi sahih, yakni sahih Al-Bukhari wa Muslim. Sahih, ya, terdapat dalam sahih Al-Bukhari, demikian pula sahih Muslim. Naam. Fa kana ila al-qaryati as-salihah aqrab bi shibrin fa ju'ila min ahliha. Adalah si pembunuh. Naam, yang telah membunuh 100 jiwa tadi lebih dekat, ya, sejengkal kepada kampung yang baik, kepada kampung yang baik. Faju'ila min ahliha, maka dia pun, nah, digolongkan termasuk dari penduduk yang baik tersebut. Nah, wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat yang lain dalam as-sahih, juga dalam sahih al-Bukhari, sahih Muslim. Adapun dalam sahih Muslim datang dari sahabat Mu'adz bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa auha Allah ta'ala ila hadhihi." Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hadhihi, ila hadhihi ay ila hadhihi al-qaryati allati kharaja minha. Allati kharaja minha. Fa'uha Allah ta'ala ila hadhihi, ay ila hadhihi al-qaryati allati kharaja minha an taba'adi. Wa ila hadhihi, ay wa ila hadhihi al-qaryati na allati qasadaha, allati qasadaha an taqarrabi. Naam. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada ini, ila hadhihi, ay ila hadhihi al-qaryati allati kharaja minha, yaitu kepada kampung. Allah perintahkan kepada kampung yang dia keluar darinya, yaitu kampung yang salihah, kampung yang baik, ya, untuk, nah, allati kharaja minha, allati qaryah, nah, yang buruk, kampung yang buruk, ya, yang merupakan tempat asalnya, untuk menjauh. Wa ila hadhihi, ay wa ila hadhihi al-qaryah allati qasadaha. Kemudian Allah perintahkan kepada kampung yang dia hendak tuju, ya, yaitu kampung yang baik, untuk mendekat. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada para malaikatnya, qisu ma bainahuma, nam, ukurlah jarak di antara kedua kampung tersebut, kampung yang baik dan kampung yang buruk. Fawajaduhu ila hadhihi al-qaryah aw ila hadhihi aqrab bi shibrin faghfir lahu. Maka mereka pun mendapati, ya, kepada, ya, mendapatinya kepada kampung yang baik. Naam. Lebih dekat sejengkal. Ila hadhihi al-qaryah as-salihah. Jadi dia lebih dekat kepada kampung yang baik. Naam. Yang jaraknya hanya sejengkal. Maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diampunilah dosa-dosanya. Wa fi riwayatin, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain sebagaimana qala Qatadah sebagai perawi dalam hadis tersebut, nah, Qatadah bin Da'amah mengatakan qala al-Hasan al-Basri ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نعى بصدره نحوها. نعم. الإمام حسن البصري mengatakan, disebutkan kepada kami, diceritakan kepada kami bahwa ketika malakul maut mendatangi si pembunuh tersebut, maka dia pun mencondongkan ya dadanya ke arah kampung yang baik tersebut. Ya, jadi dia mencondongkan dadanya ke arah kampung tersebut sehingga dekat sejengkal. Ya. Dengan kampung yang baik sehingga dia pun tergolong termasuk dari penduduk yang baik dan malaikat rahmah yang akhirnya mengambil roh si pembunuh tersebut. Demikianlah keutamaan ya rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa ingin kembali kepada Allah, bertobat dari segala dosa dan kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya selama dia benar-benar mengharapkan ampunan dari Allah dan telah memenuhi syarat-syarat taubat yang telah kita sebutkan tadi, dan tentunya mengganti amalan-amalan yang buruk yang telah dikerjakannya dengan amalan-amalan yang baik. Nam, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis Abi Dzar riwayat Tirmidzi, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan ikutkanlah ya, kejelekan yang kau kerjakan dengan kebaikan. Ya, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang telah engkau kerjakan. Nah, begitu maha pemurah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah dikerjakannya, namun ketika hamba tersebut bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Kita telah menyelesaikan hadis 6 yang ke-20 ini dari beberapa faedah yang telah kita sebutkan. Fa insyaallah taala pada pertemuan kita yang berikutnya nanti kita akan masuk pada hadis yang ke-21, hadis yang panjang, hadis yang menceritakan tentang kisah tobatnya Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya, dan insyaallah kita akan terangkan pada pertemuan kita yang berikutnya insyaallah taala. نكتفي إلى هنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل، بارك الله فيكم.